Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan menyelesaikan pelajaran ke-14 insyaallah taala. Halaman 66, latihan kedua, yaitu menerjemahkan ya. Langsung saja kita masuk pada latihan, kemudian dilanjut insyaallah pada pelajaran ke-15. Halaman 66, terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Latihan 2. Taib dimulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Anak laki-laki. Nah, Ustaz. Bismillah. Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-laki Pak Guru. Ibnu man anta? Ana benul mudarrisi. Naam. Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-laki Pak Guru. Ibnu man anta? Ana benul mudarrisi. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Di mana anak laki-laki Pak Dokter? Anak laki-laki Pak Dokter di universitas. Aina ibnut tabibi? Ibnut tabibi fil jami'ati. Naam. Aina ibnut tabibi? Ibnut tabibi fil jami'ati. Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Ini Faisal dan itu Ammar. Anak laki-laki Faisal koki dan anak laki-laki Ammar pegawai. Ada Faisalun wazalika Ammarun. Ibnu Faisalin Tobahun, ibnu Faisalin Tobahun, wabnu Ammarin. Ponsel pegawai. Pegawai apa? Muwadhafun. Muwadhafun. Naam. Ini Faisal dan itu Ammar. Hada Faisal, Faisalun, wa dzalika Ammarun. Ibnu Faisalin tabbakhun wabnu Ammarin muwadhafun. Taib, Al-Akh Imam, silakan. Nah, bisa terhubung Al-Akh Imam. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Ini seorang anak laki-laki dan itu seorang anak perempuan. Nama anak laki-laki itu Muhammad dan anak perempuan itu Zainab. Hada waladun wa tilka bintun. Ismul waladi Muhammadun wa ismul binti Zainabu. Nah, lemes. Tapi kalau berkaitan dengan pembahasan kita masih berkaitan dengan hamzat wasl, maka anak laki-laki yang dimaksud dengan adalah ibnun. Hada ibnun. Wa zalika atau wa tilka bintun. Walaupun betul juga. Ada waladun. Nama anak laki-laki itu Muhammad. Nama anak laki-laki itu Muhammad. Ismul waladi boleh. Atau ismul libni Muhammadun. Wa nama anak perempuan itu Zainab. Wasmul binti Zainabu. Nah, wasmul binti Zainabu. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Mantap. Ini anak laki-laki Pak Menteri. Anak laki-laki Pak Menteri di toko. Gimana anak laki-laki Pak Sopir? Hadza ibnu waziri, ibnul waziri fi tukani. Aina nabnu sa'iki. Naam. Hadza ibnul waziri. Ibnul waziri fid dukani. Aina ibnu sa'iki. Naam. Berikutnya al-akh imam, silakan. Taim, kita beralih. Al-akh Abu Khadijah, silakan. Beralih Al-Akh Ammar Abu Salman. Nah, Ustaz. Ini seorang penjahit perempuan dan itu seorang koki perempuan. Hadihi khayyatatun. Wa tilka tobba hotun. Nama penjahit perempuan itu Fatimah. Siapa nama koki perempuan itu? Ismul khayya toti Fatimatu. Terus Masmu tobba hoti. Enam. Ini seorang penjahit perempuan. Hadihi khayyatatun. Watilka tabbakhatun. Ismul khayyatati Fatimatu. Wasmut tabbakhati. Mada? Naam, bukan wasmu ya. Siapa nama, ini pertanyaan. Siapa nama koki perempuan itu? Masmu at-tabbakhati. Masmu at-tabbakha. Taib, alhamdulillah selesai pelajaran ke-14, yaitu menjelaskan tentang Hamzah wasal. Ketika berada di awal kalimat, maka Hamzah tersebut dibaca ismun ibnun. Tetapi kalau kata yang diawali dengan Hamzah wasal ini didahului dengan suatu kata atau suatu huruf, suatu kalimat, maka Hamzahnya tidak dibaca, tapi tetap ditulis. Wasmul muhandisi. Wabnul muhandisi, misalnya. Baik, kita masuk pada pelajaran ke 15. Pelajaran 15 halaman 68. Mudhaf ilaih berupa nama muannas. Mudhaf ilaih berupa nama muannas. Contohnya, hadha qalamu Aisyata. Hadha qalamu Aisyata. Ini pena Aisyah. Telah lewat pembahasannya bahwa mudhaf ilaih harus majrur. Yang namanya mudhaf ilaih harus majrur. Majrur itu harakat huruf terakhirnya kasrah. Contohnya, qalamu Zaidin. Contoh yang lain, haqibatu Abbasin. Mudhaf ilaih pada contoh haqibatu Abbasin, mudhaf ilaihnya adalah Abbas, dan dia majrur, harakatnya kasrah, Abbasin. Nah, pada pelajaran ke-15 ini akan dikenalkan kepada kita bahwa ternyata ada kata yang majrur tapi harakatnya bukan kasrah. Harakatnya bukan kasrah. Apa itu? Yang dibahas pada pelajaran ke-15 ialah jika mudhaf ilaihnya adalah nama perempuan. Nama muannats, nama perempuan. Maka ketika dia majrur, harakatnya bukan kasrah. Harakatnya adalah fathah. Harakatnya adalah fathah. Hadza qalamu Aisyata. Ini pena Aisyah. Aisyah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih harus majrur. Harus majrur. Di sini harakatnya fathah. Harakatnya fathah. Nah, ini berlaku untuk nama perempuan. Nama perempuan kecuali Hindun. Hindun. Nah, kembali atau kita mengingat kembali tentang isim atau nama. Nama muannas, nama muannas, nama perempuan itu tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Aisyatu, Khadijatu, Fatimatu. Tidak ada tanwinnya. Kecuali Hindun. Dan kita tidak ingin membahas lebih lanjut tentang nama ini. Yang jelas, nama perempuan itu tidak bertanwin. Berbeda dengan nama laki-laki. Nama laki-laki pada umumnya bertanwin. Walaupun ada juga yang tidak pakai tanwin. Tapi kita kan belum membahasnya. Belum bahasnya. Tapi kita sebutkan sebagai bentuk perbandingan saja. Muhammadun, Zaidun, Abbasun, Ammarun. Ada tanwinnya. Tapi nama perempuan enggak pakai tanwin. pembahasan ini, pembahasan kata yang tidak ada tanwinnya atau isim yang tidak menerima tanwin dalam bahasa Arab disebut dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Nah, ini enggak apa-apa kalau kita sampaikan dan kita bahas di sini. Kecuali kalau untuk anak-anak mungkin butuh bahasa yang lain penjelasannya. Tapi insya Allah di sini bisa difahami insya Allah dengan istilah ini. Kembali, dalam bahasa Arab, isim yang tidak menerima tanwin, isim yang tidak bisa menerima tanwin, disebut dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Apa saja isim yang tidak bisa menerima tanwin? Di antaranya adalah nama perempuan. Nama perempuan. Dan masih ada yang lainnya. Bukan hanya nama perempuan saja. Bukan hanya nama perempuan saja. Tapi ada pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita lagi membahas nama muannas, nama perempuan. Tidak bisa menerima tanwin. Tidak bisa menerima tanwin. Atau disebut dengan isim ghairu munsharif. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, isim ghairu munsharif, semua isim ghairu munsharif, semua isim yang tidak bisa menerima tanwin, ketika majrur, harokatnya bukan kasroh. Harokatnya bukan kasroh. Apa harokatnya? Ketika majrur, harokatnya, harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Ini kaidahnya. Kita ulangi. Isim ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya adalah nama perempuan. Ketika majrur, maka harokat huruf terakhirnya adalah fathah, bukan kasroh. Dan majrur bukan hanya ketika dia menjadi mudhaf ilaih. Ketika ada huruf jar pun, dia tetap berharokat fathah. Contoh, hadis misalkan, periwayatan hadis. Biasanya kita mendengarkan ketika disebutkan hadis, an Aisyata, ada huruf jar yaitu an di sini. An Aisyata, dibaca fathah. Di sini pembahasannya majrur ketika menjadi mudhaf ilaih. Qalamu Aisyata. Ingat, kaidah itu berlaku secara umum. Baik dia menjadi mudhaf ilaih atau bukan, selama dia majrur, maka harakatnya adalah fathah. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika kita mengenal istilah majrur, marfu, pada awal pembahasan, ketika kita melewati pertama kalinya dengan istilah ini, kita menyebutkan, untuk sementara, yang perlu difahami, majrur itu kasroh. Karena nanti akan ada pembahasan berikutnya. Nah, ini contohnya ini. Ternyata, bukan hanya kasroh saja. Majrur itu juga bisa berharakat fathah. Apa contohnya? Ya ini, nama perempuan. Nama perempuan yang tidak bisa menerima tanwin. Kaidahnya itu saja. Hukumnya sama sudah. Hukumnya sama, cuma berbeda pada harokatnya saja. Jadi kalau ditanya, qalamu hadha qalamu Aisyata. Aisyata sebagai apa? Aisyata di sini sebagai mudhaf ilaih. Bukankah mudhaf ilaih itu harus majrur dan majrur itu kasrah? Kenapa Aisyata pada contoh ini berharakat fathah? Jawabannya Aisyata sebagai mudhaf ilaih dan dia majrur. Dia tidak berharakat kasrah karena dia adalah nama mu'annas atau dia adalah isim ghairu munsharif. Dia tidak bisa menerima tanwin. Nah, setiap isim yang tidak menerima tanwin, maka ketika majrur, harakatnya adalah fathah. Harakatnya fathah. Apa saja isim ghairu munsharif? Nama perempuan di antaranya. Dan lain-lain, ada pembahasannya. Nah, itu pembahasan penjelasan singkat tentang materi yang akan kita pelajari di malam hari ini. Nah, sebelum masuk latihan, kita baca dulu contoh-contohnya. Halaman 68. Hadza qalamu Aisyata. Hadhihi haqibatu Zainab. Dzalika baitu Maryam. Tilka ghurfatu Khadijata. Daftaru Hindin fil haqibati. Baitu Hamidin kabirun wa baitu Aisyata saghirun. Mistaratu Khadijata fil haqibati wa mistaratu Hindin alal maktabi. Nah, itu contoh-contoh mudhaf ilaih. Contoh yang ada mudhaf ilaihnya. Ya, bisa diperhatikan. Nama wanita yang menjadi mudhaf ilaih pada contoh ini adalah Aisyah, Zainab, Maryam, Khadijah. Semuanya majrur tapi harakatnya fathah. Kalau ditanya kenapa fathah? Karena dia adalah isim ghairu munsharif. Karena dia adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Maka isim tersebut ketika majrur harakatnya fathah. Berbeda dengan Hindin. Hindin, dia dikecualikan. Dikecualikan dalam isim ghairu munsharif. Ada pembahasan tersendiri insyaAllah. Kemudian Aisyata, Khadijata pada contoh berikutnya. Tayyib, dapat difahami sebelum kita masuk latihan? Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apa, Ustaz? Hindin, nama aslinya Hindun. Betul, nama aslinya Hindun. Kenapa dibaca Hindin? Karena dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Majrur harakatnya kasrah. Hindin. Naam. Ada yang lain? Silakan. Afan, Tad. Mau tanya, Tad. Iya, silakan. Di kalimat contoh, daftaru Hindin. Daftaru kan di depan tidak ada alif lamnya. Kenapa tidak tanwin, Tad? Karena dia mudhaf. Yang namanya mudhaf tidak boleh tanwin. Mudhaf tidak boleh ada alif lam. Ya, masih ingat? Naam, Tad. Naam, barakallahu fiik. Baik, kita langsung masuk pada latihan. Latihan 1. Halaman 69. Diberi harakat saja. Sebentar. Latihan 1, nomor 1. Ini disuruh untuk memberikan harakat dan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Taib. Sebenarnya disuruh menulis, tapi nggak apa-apa, kita baca saja disertai dengan harokat yang jelas semuanya diharakati, lalu diterjemahkan. Taib, kita mulai dari Al-Akh Abu Sofa, silakan. Nomor satu. Nah, Ustaz. Bismillah. Kitabu man hadha, hadha kitabu Aminata. Kitab siapa ini? Ini kitab Aminah. Naam, ahsanta. Kitabu man hadha, hadha kitabu Aminata. Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Ukhtu Hindin fi fasli. Aina ukhtu Aisyata? Saudari Hindun di dalam kelas. Di mana saudari Aisyah? Naam. Ukhtu Hindin fil fasli. Aina ukhtu Aisyata? Saudara perempuannya Hindun ada di kelas. Di mana saudara perempuannya Aisyah? Latihan atau nomor 3. Tadi kalau diartikan dengan saudari Hindun, nanti kesannya Hindunnya, bukan saudara perempuannya. Nah, latihan 3, nomor 3, Al-Akh Abu Ahnab, silakan. Atilka. Naam, Ustaz. Atilka sayyaratu Asiyata? Naam. Apakah itu mobil Asia? Ya. Atilka sayyaratu Asiyata? Naam. Tilka sayyaratu Asiyata. Taib, Al-Akh Abu Abdillah Joko, silakan nomor 4. Man hadihi? Hadihi pintu Muhammadin. Siapa ini? Ini anak perempuannya Muhammad. Nah, man hadihi? Hadihi bintu Muhammadin. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Nah, Ustaz. Aina ibnu Maryama? Wa il masjidi. Di mana anak laki-lakinya Maryam? Ya, di dalam masjid. Naam, ahsanta. Aina ibnu Maryama? Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi. Latihan 2, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 1. Hadihi haqibatu haqibatu Khadijah. Naam, hadihi haqibatu Khadijah. Hadihi haqibatu Khadijah. Nah, contoh mudhaf ilaih juga sama. Abu Khadijah. Abu Khadijah. Abu Khadijah. Ini mudhaf ilaihnya mana? Khadijah. Abu mudhafnya. Jadi yang ada abu, nama yang di, atau kunyah. Itu susunan mudhaf ilaih. Abu Khadijah, Abu Ahnaf, Abu Shifa, Abu Abdullah, Abu Ammar. Itu susunan apa? Susunan mudhaf ilaih. Jadi kalau manggil Abu Salman, ini nanti kalau Ammar Abu Salman, Salman mudhaf ilaih. Kemudian Abu Ammar mudhaf ilaih. B. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Itu meja Fatimah. Dalika maktabu Fatimata. Dalika maktabu Fatimata. Naam, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Ini gelas Hamid dan itu gelas Safiyah. Hadza kubu Hamidin wa dzalika kubu Safiyata. Naam. Ini gelas Hamid dan itu gelas Safiyah. Safiyah. Hadza kubu Hamidin wa dzalika kubu Safiyyata. Safiyyata. Naam. Al-akh Yunus, silakan. Ustaz, apakah ini kursi Maryam? Bukan, ini kursi Yasir. A kursiyu Maryama hadza? La, hadza kursiyu Yasir. Naam. A kursiyu Maryama hadza? La, hadza kursiyu Yasirin. Naam. Al-akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Di mana jam Aisyah? Ia di atas meja. Aina sa'atu Aisyata? Hiya 'alal maktabi. Naam. Aina sa'atu Aisyata? Hiya 'alal maktabi. Ahsanta. Al-akh Abu Abdullah Joko, silakan. Meja Halimah di dapur. Maktabu Halimata fil matbahi. Naam. Maktabu Halimata fil matbahi. Al-akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Daftar man hadhihi? Hadhihi daftaru man hada? Hada daftaru Zainaba. Naam, ahsant. Daftaru, buku tulis siapakah ini? Daftaru man hada? Hada daftaru Zainaba. Yang terakhir, al-akh Abu Khadijah, silakan. Hada banu Hindun. Wa aina banu Aisyata. Naam. Hada banu Hindin. Aina banu Asiyah. Aina banu Asiyata. Naam. Beda. Ini bukan salah ketik. Betul, ada nama wanita Asia. Bukan salah ketik ya. Bukan Aisyah. Aisyah beda lagi. Naam. Hada benu Hindin. Aina benu Asiata. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-15. Latihan ketiga, pilihan ganda bisa dipilih sendiri. Naam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada pelajaran ke-16. Pelajaran ke-16 insyaallah taala. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri pembahasan kita kali ini? Nah, Ustaz Afwan. Nah, silakan. Yang pelajaran 14, Ustaz, yang latihan 2, soal nomor huruf D itu, Ustaz. Kan nama anak laki-laki itu Muhammad. Pelafalannya jadi gimana tadi? Kayaknya ismul libni ya, Dad? Iya. Ismul libni. Ismul libni. Ismul libni Muhammadun. Atau kalau mau pakai walad juga bisa. Ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun. Karena tadi ibnunya ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Ismu al-ibni. Ismu alif lam ya. Al-ibni. Nah, ketika disambung, ismul libni. Naam. Lamnya enggak ada atas didnya ya, Dad? Enggak ada. Naam, baru. Tidak ada. Baru, wafikum baru. Ada yang lain? Taib, kalau begitu insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membaca pelajaran ke-16. Bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa an astaghfirullah atub laik. Tafadzalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.